yang hatinya hanya ku katakan ku takkan datang, pastikan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan dia pergi saja.